Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah kajian kami semalam Jumat di musala Al-Manara Benjen Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah, amal salih, talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis seputar qiyamul lail. Hadis yang kedua di bab keutamaan qiyamul lail adalah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali di malam hari, mendatangi Ali dan Fatimah di malam hari, dan Nabi membangunkan keduanya dengan mengatakan, ala tusalliyani, tidakkah kalian berdua salat malam? Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini penulis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan sejumlah hadis tentang keutamaan qiyamul lail. Isi hadis yang kita tadi bacakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ali dan Fatimah di malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keduanya, ala tusalliyani, tidakkah kalian berdua mengerjakan salat, yaitu salat tahajud dan qiyamul lail? Kenapa Nabi sampai bangunkan anaknya dan menantunya? Karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar dan ganjaran yang sangat besar. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi keduanya, anak dan menantunya, untuk mengerjakan salat, yaitu salat malam, dan ini adalah bagian dari memotivasi anak dan menantu untuk taat dan melakukan amal ibadah. Ibnu Battal mengatakan isi hadis ini keutamaan salat malam dan keutamaan membangunkan kerabat dan keluarga yang masih tidur untuk salat malam. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan salat malam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyusahkan anaknya yang tercinta yang sedang lelap tertidur, yang boleh jadi pada pagi dan siangnya kecapean, dibangunkan untuk sholat malam. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat malam satu hal yang utama. Kalau satu hal yang utama, bahkan keutamaannya besar. Kalau dia bukanlah satu hal yang utama, Nabi tidak akan sampai demikian. Atau keutamaannya adalah kecil-kecilan, tentu Nabi tidak akan merepotkan diri dengan keluar malam dingin-dingin, dengan menyusahkan orang yang disayang dan dicintai, yaitu Fatimah. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Dan ini menunjukkan keutamaan membangunkan kerabat dan keluarga untuk mengerjakan sholat malam. Nabi susah payah keluar rumah, ketemu hawa yang dingin, cuaca yang dingin, untuk membangunkan qiyamul lail. Maka ini menunjukkan bahasanya kegiatan membangunkan keluarga untuk sholat adalah amal yang utama. Seandainya amalnya bukan amal yang utama, maka kesusahan keluar malam, ketemu hawa dingin, itu nanti tidak seimbang dengan ganjarannya. Sehingga supaya seimbang, maka ini menunjukkan keutamaan membangunkan kerabat dan keluarga untuk sholat malam. Dan lebih wah lagi jika kita lihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain, versi yang lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Ali dan Fatimah di satu malam dan membangunkan keduanya untuk sholat malam. Dibangunkan, kemudian Nabi pulang ke rumahnya dan sholat malam. Nah, karena Nabi tidak mendengar ada suara apapun dari arah rumahnya Fatimah alias rumahnya Ali, tidak ada suara apapun, tetap nyenyet seperti biasa. Maka kembali lagi Nabi datang ke rumahnya Fatimah dan membangunkannya. Maka di versi yang lain disampaikan bahasanya Nabi, proses Nabi untuk membangunkan Fatimah dan Ali itu sampai beberapa kali. Maka ini menunjukkan istimewa dan utamanya amal ini. Ya, sebagaimana kata At-Tabarani, seandainya bukan karena Nabi tahu betapa besarnya pahala sholat malam, tentu Nabi tidak akan menyusahkan putrinya dan anak pamannya di waktu, yaitu di waktu malam yang merupakan waktu yang Allah jadikan sebagai tempat yang tenang untuk hamba-hambanya. Maka waktu malam itu Allah jadikan sebagai tempat istirahat dan tempat ketenangan bagi hamba-hambanya. Selama kondisinya masih normal, ya tengah malam itu sepi. Ya, tengah malam itu sepi, sehingga tidur ketika itu bisa berkualitas. Lain halnya tidur di siang hari, ya, pagi hari banyak orang beraktivitas, sehingga bolak-balik bangun, ya, sehingga yang didapat bukan bangun-bangun itu badan fresh, namun malah pusing. Ya, karena bolak-balik dengar suara orang, bangun, tidur lagi. Ya, 15 menit bangun lagi, ya, nanti masih ngantuk, tidur lagi. Tidak berkualitas. Maka istirahat yang terbaik adalah tidur di waktu malam yang memang waktu yang telah Allah ciptakan untuk menjadi ketenangan dan tempat istirahat. Nah, meskipun demikian, meskipun malam itu tempat tenang dan membangunkan sama dengan mengganggu, namun Nabi lebih memilih untuk mengganggu anaknya dan sepupunya, supaya mereka mendapatkan keutamaan sholat malam, dan itulah yang mereka utamakan daripada ketenangan dan kenyamanan serta kemalasan. Ya, pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib yang tetap meriwayatkan hadis ini. Padahal lengkapnya hadis ini mengandung celaan kepada Ali. Ini, karena ketika dibangunkan ternyata tidak bangun-bangun. Namun Ali tetap cerita. Ini menunjukkan kalau beliau tidak punya beban moral untuk cerita apa adanya. Ya, maka Ali meriwayatkan hadis ini tanpa mempertimbangkan isi hadis ini celaan untuk dirinya ataukah tidak. Maka ini menunjukkan keutamaan para sahabat dan secara khusus dan keutamaan orang-orang saleh terdahulu secara umum. Kemudian bapak dan ibu sekalian, kalau dibaca tunadirin sama tadi telah kita baca, ini kandungan hadis ini adalah menjelaskan keutamaan sholat malam dan keutamaan membangunkan kerabat dan keluarga yang masih tidur. Dan itu bagian dari firman Allah Ta'ala di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Sholat di sini berarti dimaknai luas, tidak hanya sholat fardu namun juga sholat sunat, sunnah yang terkait. Kemudian hadis berikutnya dari Salim, anaknya Abdullah bin Umar. Ya, maka sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang beliau sahabat Nabi dan bapaknya juga sahabat Nabi, Umar ibn Khattab. Ya, beliau punya anak namanya Salim. Dan Salim ini menceritakan kepada kita dari ayahnya bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu, termasuk orang yang terbaik adalah Abdullah bin Umar. Laukana yusalli minal laili, saatnya dia rajin sholat malam." Maka kata sang anak yaitu Salim, maka adalah Abdullah bin Umar setelah mendengar hadis ini tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Muttafaqun alaih. Dan inilah ketakwaan dan kesolehan para sahabat. Cukup dengar hadis sekali, habis itu amalnya konstan, stabil sampai hayatnya, sampai akhir hayatnya. Padahal cuma dengar hadis sekali. Keutamaan sholat malam, habis itu sholat malam dikerjakan tanpa kenal lelah, tanpa kenal umur dan usia. Itu mereka, itu karakter orang-orang saleh terdahulu. Lain hanya dengan sebagian kita, sudah dengar hadisnya bolak-balik ya tidak berangkat-berangkat juga, tetap jalan di tempat. Padahal sudah dengar hadisnya bolak-balik, sudah dengar hadis tentang keutamaan sholat jamaah, ya tetap tidak jamaah meskipun apal hadis tentang keutamaan sholat jamaah. Padahal sudah bolak-balik dengar. Lain sahabat, sahabat Ibnu Umar ini cukup dengar sekali, habis itu tidak pernah tidur yang lama di malam hari, artinya sampai akhir hidupnya. Cukup dengar hadis sekali, tidak perlu diulangi. Itu kemudian punya semangat yang konstan dan stabil. Itu sahabat. Cukup nasihat sekali. Dan ini menunjukkan luar biasanya Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Jadilah sahabat itu orang-orang yang punya karakter yang luar biasa. Nabi menanamkan pendidikan karakter kepada mereka dan sukses. Menemukan pendidikan karakter dan sukses. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasannya hadis ini ada ceritanya. Ada ceritanya. Ya, cerita lengkapnya dari Salim anaknya Abdullah bin Umar radallahu anhum, dari ayahnya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengatakan kalimat di atas, tatkala Hafsah menceritakan kepada Nabi mimpi yang dilihat oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar mimpi, ceritakan sama kakaknya Hafsah, minta supaya Nabi itu mentakwilnya. Nah, akhirnya takwilnya, arti mimpinya itu ini. Hadis yang kita baca. Termasuk lelaki mulia, lelaki terbaik ini adalah Abdullah bin Umar, seandainya rajin sholat malam. Nah, mimpinya itu apa? Ibnu Umar ketika itu mimpi dan beliau masih kanak-kanak, dan beliau suka tidur di masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa silam kalau orang itu suka tidur di masjid itu orang baik. Kalau anak-anak kok tidur di masjid, itu manfaat, itu baik. Katanya orang Minang itu kalau anaknya balik, tidak boleh anak laki-lakinya tidur di rumah, suruh tidur di suruh. Maksudnya ngaji. Maksudnya ngaji. Tapi kalau zaman sekarang, tidak. Disuruh tidur ke masjid, kelayap dulu masalahnya. Keluyuran dulu. Nanti jam 1 baru tidur di masjid, tidak subuhan, bangun subuh pulang. Bukan subuhan, pulang. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini, dia sukanya tidur di masjid. Dia suka tidur di masjid. Dan saat tidur di masjid itu, dia mimpi dalam tidurnya. Mimpinya ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang memeganginya, lantas mengajaknya pergi ke neraka. ngajaknya, ngajak Ibnu Umar untuk dibawa ke neraka, didekatkan dengan neraka dan melihat neraka. Maka dalam mimpinya neraka itu, neraka itu pinggirannya sudah dilepok seperti sumur, atau kemudian ada ya, ada bangunan bibir sumurnya. Karena sumur itu ada yang dikasih bibir sumur, ada yang tidak. Cuma digali sampai ketemu air, namun pinggirannya itu bahaya. Kalau tidak waspada, orang bisa masuk karena bibir sumurnya tidak di apa, ya tidak di, dibuat, masih polosan begitu. Nah, neraka yang dilihat oleh Ibnu Umar itu jurang masuk ke bawah, pinggirannya itu ada bibirnya, ya mungkin terjemah bebasnya ada pagernya, ya. Sehingga tidak langsung bablas nyemplung gitu, tertahan pagar terlebih dahulu. Seperti sumur, orang tidak langsung sumur yang bibirnya di ini dibangun sehingga orang sampai situ tidak langsung jatuh, namun tertahan. Wa idalah hakonan, dan neraka yang dilihat oleh Ibnu Umar itu punya dua tanduk. Wa idza fiha unasun, dan isinya kata Ibnu Umar, saya lihat di sana sejumlah orang yang dulunya yang dikenal oleh Ibnu Umar. Maka setelah kemudian berdiri di tepi neraka, lihat neraka, lihat sebagian penghuninya, maka Ibnu Umar ketika itu dalam mimpinya berucap, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Qal, kata Ibnu Umar, laqina malakal akhar, kemudian kami lanjutkan perjalanan dan kami berjumpa dengan malaikat yang lain. Ibnu Umar dibawa oleh dua malaikat, lanjut jalan ketemu malaikat yang lain. Faqala li, lantas malaikat yang kedua ini atau yang ketiga ini yang ditemui oleh Ibnu Umar mengatakan, la tara, enggak usah takut, yaitu jangan, enggak usah takut neraka. Nah, cuma gitu mimpinya. Begitu mimpinya. Maka Ibnu Umar kemudian cerita mimpinya ini sama Mbak Yunya Hafsah, minta supaya Nabi mentakwil mimpi. Nah, perlu diketahui bahasanya Nabi itu ahli takwil mimpi. Maka kemampuan untuk takwil mimpi itu bukan hanya dimiliki oleh Yusuf, dimiliki oleh Yusuf dan dimiliki oleh Nabi SAW. Karena terkumpul pada diri Nabi SAW itu semua kelebihan Nabi-Nabi terdahulu. Di antara ada kelebihan takwil mimpi, Nabi pun dikasih kelebihan takwil mimpi. Bahkan Nabi selama hidupnya punya kegiatan, ada majelis khusus untuk takwil mimpi. Itu ada, ini siapa yang mimpi, Nabi nanti ngasih jawaban. Ada majelis khusus takwil mimpi, dan itu setiap hari, tepatnya habis sholat subuh. Habis sholat subuh, setelah Nabi merasa cukup wiridnya, Nabi berkata, Nabi menghadap para sahabat dan mengatakan, siapakah di antara kalian yang semalam mimpi? Nanti jika ada yang cerita, Nabi kemudian takwil. Sampai satu ketika ditawarkan, siapa yang semalam mimpi? Diam semua. Adakah yang semalam mimpi? Ceritakan padaku. Diam semua. Ya kalau diam semua, ya sudah, saya tak gantian yang cerita. Semalam saya mimpi. Ya, semalam Nabi mimpi. Maka Nabi punya majelis takwil mimpi setiap habis subuh. Kecuali di waktu-waktu tertentu ketika safar, bepergian, sakit atau yang lain. Nah, maka Ibnu Umar menceritakan mimpinya kepada kakaknya Hafsah, dan Hafsah nanyakan kepada Nabi. Jawaban Nabi cuma singkat, cuma satu kalimat pendek, ni'mal rajulu Abdullah laukana yusalli minal lail, termasuk lelaki terbaik adalah Abdullah bin Umar seandainya dia rajin sholat malam. Cuma gitu saja takwilnya. Nah, kenapa hasil takwil mimpinya Abdullah bin Umar ini adalah takwil yang bagus? Karena di mimpinya Ibnu Umar itu disodorkan dan didekatkan dengan neraka, kemudian selamat dari neraka dengan adanya malaikat yang mengatakan la tara, janganlah engkau takut. Ya, maka malaikat yang lain mengatakan tidak ada ketakutan bagimu karena beliau adalah orang yang saleh. Karena beliau punya banyak kegiatan amal kebaikan, namun ketika itu beliau punya kekurangan, yaitu tidak suka sholat malam. Nah, karena padahal punya banyak kebaikan, dan karena tidak punya sholat malam, maka dikasih mimpi ketemu neraka. Namun setelah itu selamat dari neraka. Nah, seandainya Ibnu Umar itu sudah sholat malam, sudah rajin sholat malam, ketika itu dia tidak akan dipertontonkan neraka. Ya, maka di sini kita di antara pelajaran yang bisa kita petik, bolehnya menyanjung seseorang dalam keadaan dia tahu apa sanjungan kita kepadanya, selama tidak dikhawatirkan ada ujub. Karena ujub itu adalah awalnya nanti akan berbuah sombong. Orang itu berangkat dari ujub dengan dirinya, dengan amalnya, baru setelah itu sombong. Maka tentang masalah memberikan pujian di depan orangnya, kita jumpai ada sejumlah hadis yang membolehkan. Contohnya hadis ini. Nah, terdapat juga sejumlah hadis Nabi melarang jika ada orang yang memberikan pujian di depan musyiram pasir padanya. Lantas para ulama mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan bahasa yang terbaik adalah tidak memuji di depannya. Kalau memuji di belakangnya, orangnya tidak tahu. Nah, seandainya memuji di depannya, artinya orangnya langsung tahu, itu diperbolehkan jika kita yakin beliau adalah orang yang tahu diri. Meskipun di alam-alam setinggi langit, beliau tidak GR. Nah, orang-orang semacam ini boleh bagi kita memuji di depannya. Kemudian, ya, maka di sini ada kata-kata tidak semua andai itu terlarang. Ya. Abdullah adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik laki-laki, andai dia rajin sholat malam. Maka di sini kita jumpai bolehnya andai. Maka seandainya, dan kata-kata yang sejenis itu tidak mutlak terlarang. Itu tidak mutlak terlarang. Ini ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang. Yang terlarang itu andai atau seandainya itu terlarang jika berkenaan dengan masa silam yang telah berlalu, dan itu dalam rangka untuk bersedih hati. Dalam rangka untuk bersedih hati. Seandainya berkenaan dengan masa lalu, namun tidak dalam rangka bersedih hati, ya cuma sekedar sekedar memberitakan. Seandainya saya kemarin begini-begini, maka akan begini. Ya, maka semacam ini diperbolehkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat saat Hajjul Wada untuk umrah terlebih dahulu, sehingga hajinya haji tamattu, padahal Nabi hajinya haji qarin karena beliau membawa unta, bahkan 100 ekor unta untuk hadiah tanah haram. Nah, para sahabat itu merasa sangat berat untuk menerima perintah Nabi, niat hajinya diubah jadi umrah. terus nanti tahalul, kemudian nanti baru haji lagi, namanya haji tamattu. Nabi masih tetap posisinya niat haji, karena haji beliau namanya haji qorib, umrah sama hajinya dilebur jadi satu. Ya, maka ketika Nabi lihat para sahabat itu berat untuk melaksanakan perintah Nabi, Nabi mengucapkan kalimat andai, seandainya saya berangkat ke sini tidak membawa unta sebagai hewan hadiah tanah haram alias hadiyu, saya akan berubah niat jadi umrah seperti kalian, nemeni kalian. Gara-gara saya sudah membawa hewan haji, tidak boleh. Niat hajinya diubah menjadi niat umrah. Maka Nabi kemudian untuk menenangkan para sahabat, Nabi menggunakan kalimat pengandaian. Seandainya waktu itu bisa diputar mundur, maka dari Madinah aku tidak akan membawa haji, sehingga bisa tidak membawa haji, sehingga tetap bisa membersamai para sahabat yang umroh saja. Ya, Al-Muhallab menjelaskan, Nabi tafsirkan mimpi itu dengan sholat malam karena Nabi tidak melihat satupun yang dilalaikan oleh Ibnu Umar. Dan Nabi tahu kalau Ibnu Umar itu suka menginap di masjid. Maka Nabi takbir, Nabi takwilkan mimpinya dengan itu adalah sholat malam. Maka di sini kita jumpai pelajaran, bahasanya terjumpai isyarat, bahasanya sholat malam itu menyelamatkan dari neraka. Yang menyelamatkan dari neraka. Kemudian di sini kita jumpai perangan-angan atau pengandaian, namun yang baik-baik. Seandainya dia adalah sebaik-baik orang sahabat yang terkenal gemar ibadah. Sampai-sampai karena demikian gemarnya beliau dalam beribadah, maka kalau umumnya orang itu dimotivasi untuk beribadah, kalau untuk Abdullah bin Amr bin Al-As ini oleh Nabi digembosi. Nabi digembosi supaya tidak terlalu semangat ibadah, semangatnya supaya turun. Nah, kalau kita disemangati tapi tidak semangat-semangat, semangatnya pas Ramadan saja. Nah, kalau beliau jangan disemangati, karena sudah semangat. Nah, kalau disemangati, wah nanti lebih tidak terkendali lagi. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini digembosi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena terlalu banyak terlalu semangat dalam beribadah. Nah, nasihat beliau ini bagian dari hal ini. Beliau ngajari kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan jadi orang yang pensiun dari amal kebaikan. Maka kalau beramal itu dipikirkan supaya continue. Karena Nabi tidak suka orang yang dulunya rajin melakukan amal A, habis itu libur, dan liburnya tidak balik-balik lagi. Libur dan tidak kembali-kembali lagi, tidak aktif-aktif lagi, libur terus, akhirnya pensiun. Yang apa istilah sebagian orang muntaber, mundur tanpa pemberitahuan. Muntaber, mundur tanpa beritahu. Maka dipikirkan gimana kalau beribadah itu tidak kemudian putus di tengah jalan. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala membawakan sejumlah hadis tentang keutamaan salat malam. Di hadis yang diriatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, isinya terdapat anjuran untuk kontinu melakukan kebaikan yang sudah rutin dilakukan. Dan isi hadis ini adalah tidak sukanya Nabi ini terhadap tindakan menghentikan amal soleh yang sudah biasa dilakukan meskipun amal soleh tersebut tidak wajib. Contohnya sholat malam, di amal soleh bukan wajib, tidak wajib sholat malam. Nabi tidak suka orang yang dulunya rajin sholat malam setelah itu libur. Padahal ini amal yang tidak wajib. Maka gimana kalau ya, itu adalah satu hal yang hukumnya wajib, tentu lebih jelek lagi. Dulu rajin puasa zaman remajanya, pas jadi pemuda masjid, setelah sibuk dagang, setelah sibuk bisnis, puasanya bolong-bolong. Dulu sudah balik, pas zaman SMP-nya sudah balik. Rajin sholat, sekarang sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak sholat. Tentu gimana lagi keadaannya. Dulu ketika masih sekolah rajin pakai jilbab, setelah jadi wanita karir copot semua itu jilbab. Itu gimana kalau yang ini saja Nabi benci, yang sholat malam saja Nabi benci, sholat malam kemudian libur tidak kembali lagi Nabi tidak sukai, gimana lagi dengan jika amal tersebut adalah amal yang wajib. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga isi hadis ini yang lainnya adalah, nah, di sini kita jumpai tindakan motivasi untuk tidak menyebut nama orang yang dulu pernah melakukan satu hal yang tercela. Karena boleh jadi, kenapa tidak perlu disebutkan? Karena boleh jadi di masa depan dia sudah berubah. Nabi ketika nasihati Abdullah bin Amr ibn Al-As, Nabi itu nyebut nama. Nyebut nama. Ya Abdullah, la takun misla fulan. Fulan ini nyebut nama. Kamu jangan seperti si A. Tapi nyebutnya. Namun ketika sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As ini menyampaikan hadisnya, itu si A itu tidak dia sebutkan, diganti fulan. Diganti fulan. Ini yang melakukan penggantian adalah Abdullah bin Amr ibn Al-As. Di sini kita jumpai ada meskipun boleh jadi orang itu beralasan lah. Itu hadis Nabi, tidak saya ubah-ubah. Meskipun boleh jadi orang beralasan, itu hadis Nabi, taksi itu pakai nyebut nama, masa saya ubah. Namun sahabat mengubahnya karena yang penting adalah pokok pelajarannya. Nama si A, siapa sih fulan yang Nabi maksudkan, siapa namanya tidak penting, yang penting yakin saja itu tidak bohong, fulan itu ya memang betul-betul ada, yakin tidak bohong. Ya, kalau kita sudah yakin itu tidak bohong, ya sudah, tidak nyebut namanya tidak masalah. Ya, maka di sini kita jumpai kemudian adab dan contoh menutupi aib seorang muslim. Dan di antara alasannya kenapa aib seorang muslim kita tutup, boleh jadi di masa depan dia sudah berubah. Ya, ketika Nabi sampaikan dia keadaannya demikian, boleh jadi itu sudah sampai ke telinganya dia berubah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abdullah, janganlah semisal fulan si A. Di sini tidak disebutkan namanya, lisatar dalam rangka menutupi aibnya. Karena yakumu layla, dulu dia rajin tahajud. Fataraka qiyamal layl, setelah itu dia berhenti rajin tahajud. Maka isi hadis ini celaan pada orang yang menghentikan kebiasaan baik yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, maka seorang muslim diperintahkan untuk tidak melakukan kebaikan kecuali kebaikan yang dia yakin mampu kontinu. Ya, maka ketika orang itu muncul dalam dirinya semangat untuk puasa sunnah, jangan langsung ngejos, wah, saya puasa Daud. Nah, namun lebih baik adalah yang sedikit namun berhasil, bisa dia ya, continue, daripada ya, puasa Daud cuma setahun habis itu ya, malah bukan hanya berhenti puasa Daud, namun berhenti dari puasa semua puasa sunnah, sampai puasa Sawal pun tidak dia kerjakan. Itu biasanya dampaknya demikian. Kalau orang itu semangatnya terlalu semangat, pokoknya pengen puasa, langsung puasa Daud setahun berhasil. Habis itu berhentinya bukannya berhenti puasa Daud, berhenti dari semua puasa sunnah. Puasa Arafah cuma sehari saja tidak dilakoni. Kenapa? Karena gara-gara tadi terlalu semangat. Ada orang yang kemudian misalnya pengen semangat sholat duha. Sholat duha yang paling afdol berapa? 8 rukaat. Sebelumnya tidak pernah sholat duha, tiba-tiba langsung 8 rukaat. Awet setengah tahun. Habis itu blas, tidak sholat duha sama sekali. Blas tidak sholat duha sama sekali. 2 rukaat pun tidak dikerjakan. Bahkan boleh jadi merembet pada sholat sunnah yang lain. Itu umumnya kalau terlalu semangat. Maka isi hadis ini adalah celaan ketika terhadap orang yang menghentikan amal kebaikan yang telah dia rutinkan, meskipun itu tidak wajib. Meskipun itu tidak wajib. Namun kalau kemudian berhenti, padahal itu sudah rutin berjalan, kemudian berhenti menghilang dari peredaran, nah itu tercela. Sudah rutin ikut pengajian malam Jumat, nah di Bejen, sudah rutin setahun, habis itu ketemu libur Ramadan, habis Ramadan gak balik lagi, ustadznya balik, muridnya gak balik. Nah, maka itu satu hal yang jelek. Loh, kan gak wajib. Betul, tidak wajib. Nah, meskipun tidak wajib, Nabi celah. Meskipun hukumnya sunnah, anggap saja ilmunya ilmu yang hukumnya sunnah. Ilmunya kan yang dibahas bukan fardhu ain. Ilmunya ilmu di pengajian tersebut bukan fardhu ain, cuma fardhu kifayah saja atau hukumnya sunnah. Ya, meskipun ilmunya ilmu yang hukumnya sunnah, namun amal yang sudah ditekati untuk atau sudah dirutinkan, itu jangan putus. Jangan putus kecuali memang ada satu penghalang yang betul menghalangi, akhirnya tidak mungkin untuk dilanjut karena pindah keluar kota atau yang lainnya misalnya. Ya, maka artinya makna dibalik perkataan Nabi ini kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, karena ingat tadi ini dalam rangka gembosi Abdullah bin Amr ibn al-As, artinya Anda wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, kata Nabi, janganlah engkau menambahi porsi sholat malam, sudah segini aja sholat rutin, jangan ditambahi. Karena jika ditambahi overdosis, nanti malah blas libur dari sholat malam sama sekali. Ya, sebagaimana orang itu, orang yang Nabi maksudkan. Dia dulunya dia sholat malam boleh jadi sepanjang malam atau mayoritas malam. Setelah itu dia meliburkan diri, namun liburnya kebablasan, setelah itu tidak sama sekali. Maka makna hadis ini, kata As-Sindi, Nabi inginkan dengan hadis ini bahasanya memperbanyak sholat malam itu malah seringkali menyebabkan berhenti total dari sholat malam sebagaimana kelakuannya fulan. Maka engkau wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, jangan punya kelakuan seperti si fulan itu. Ya, dalam pengertian, jangan tambahi porsi sholat malam. Ya, jangan tambahi porsi sholat malam. Ya, karena ini, ingat, ini nasihat untuk orang yang porsi sholat malamnya ini sudah tinggi. Ini bukan nasihat untuk orang yang porsi sholat malamnya baru witir satu rakaat, tidak. Ini, kalau baru witir satu rakaat tidak berlaku, jangan berlaku, jangan tambahin porsimu. Saya satu saja lah, ya jangan. Ya kalau bisa ya tambahlah. Ini hadis ini isinya adalah makna dibalik kalimat di hadis ini, jangan tambahin porsi sholat malammu dengan porsi yang berlebihan. Karena tindakan semacam ini terbukti telah terjadi pada fulan, menyebabkan dia tidak sholat malam sama sekali. Itu pesan yang ingin Nabi sampaikan di balik kalimat ini kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Sehingga artinya dalam masalah sholat malam, hendaklah engkau mengambil sikap pertengahan. Karena ngoyo dalam ibadah itu seringkali menyebabkan dan mengantarkan untuk meninggalkan ibadah secara total, dan itu satu hal yang tercela meskipun itu satu hal ya ibadah yang bukan yang tidak wajib. Dan untuk menjaga istiqomah dalam mengerjakan sholat malam, Nabi sampaikan di hadis yang lain yang dihadirkanlah Abu Dawud, siapa yang ketiduran dari sholat witirnya atau kelupaan sehingga dia tidak sholat malam atau sholat witir, maka kerjakanlah di waktu pagi atau kerjakanlah ketika dia ingat. Ya, maka pelajaran atau kandungan dari hadis ini anjuran untuk merutinkan qiyamul lail. Ya, merutinkan qiyamul lail dan memotivasi untuk kontinu dalam melakukan amal saleh. Kemudian Nabi hadis ini isi hadis ini yang lain adalah Nabi tidak suka terhadap orang yang menghentikan amal kebajikan yang telah biasa dia rutinkan. Ya, karena amal yang sedikit namun kontinu dan ajab itu lebih baik daripada banyak setelah itu tidak sama sekali. Ya, maka ya pesan pokok dari hadis ini adalah Nabi tidak suka orang yang menghentikan amal kebajikan yang telah dia rutinkan dan dia biasakan li ghairi udhrin, dan ini terbenci dan terlarang manakala tanpa udzur. Ya, manakala tanpa udzur, kalau ada udzur ya sakit ya lain. Ini bicaranya adalah tidak ketika tanpa udzur. Sudah tidak lagi bisa rutin ngaji di malam ini. Kenapa? Karena pindah tugas misalnya. Nah, ini ada udzur. Ya, yang dibahas oleh hadis ini ketika tidak ada udzur. Ya, kemudian hadis yang keempat di kesempatan malam hari ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan diceritakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidur semalaman bangun-bangun setelah subuh tiba. Qal, maka Nabi mengatakan itu adalah orang yang dikencingi oleh setan dua telinganya, atau telinganya tanpa menyebutkan kata-kata dua, telinganya dikencengi oleh setan, mutafaqun alaihi. Di hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu disampaikan, disebutkanlah nama seseorang di hadapan Nabi. Dan di sini tidak disebutkan siapakah orang itu dalam rangka menutupi aibnya. Ini, maka sehingga pelajaran dari yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antara adab adalah menutupi aib seorang muslim dalam hal-hal semacam ini. Yang orang itu, si A itu, kalau tidur, kata orang Jawa, batang. Tidak bisa ada suara apapun, macam-macam tidak dengar. Lintapnya luar biasa. Bangun-bangun, baru subuh baru bangun. Nama Lailatan hatta asbah, sampai pagi tiba, artinya dia tidak bangun di malam itu untuk tahajud. Ada penjelasan yang lain yang mengatakan, jadi ada dua pendapat tentang apa yang dimaksud tidur semalaman sampai pagi tiba. Pendapat yang pertama, sebagaimana Imam Nawawi meletakkannya di bab ini, bab salat malam, artinya dia bangunnya pas waktu sholat subuh masih tiba, tapi dia ngelintek sekali, nyenyak sekali tidurnya sampai malam itu sama sekali tidak dia mulai. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua mengatakan nama an sholati subuhi, orang ini ketiduran sampai subuh juga ketiduran, bangun-bangun waktu subuh sudah selesai. Jadi hatta asbah, maka dia tidur semalaman sampai pagi tiba. Itu apa yang dimaksud dengan pagi? Ada dua penjelasan ulama. Pertama, pagi itu adalah waktu subuh. Subuhnya sudah tiba, namun belum berakhir. Sehingga kejelekan yang dia lakukan adalah tidak, atau kemudian kekurangan yang dia lakukan adalah tidak sholat malam. Pendapat yang kedua mengatakan pagi di sini adalah pagi setelah waktu subuh berakhir. Jadi bangun-bangun jam 7. Padahal tidur sejak jam 8. Tidur sejak jam 8, bangunnya jam 7. Mentang-mentang liburan. Atau kondisi yang lainnya, atau hal yang lainnya. Bangunnya sudah subuh, sudah berakhir. Ini penjelasan yang kedua, paginya itu pagi setelah waktu subuh habis. Nah, kemudian muncul pendapat yang ketiga, ya sudah kita maknai dua-duanya. Pagi di sini artinya tidak sholat malam atau tidak sholat malam dan tidak sholat subuh pada waktunya. Sholat subuh non setelah waktunya berakhir. Maka Nabi komentari, orang itu adalah orang yang dua telinganya dikencingi oleh setan. Nah, apa yang dimaksud kencing setan di sini? Yang tepat kita maknai hakiki. Ya, betul-betul setan itu kencing. Maka setan itu iblis, jin dari, atau setan dari kalangan jin, itu makhluk yang punya aktivitas kencing. Ya, karena dia kencing di telinganya, maka ini menghalanginya untuk mendengar adzan, atau menghalanginya untuk mendengar suara kokok ayam jantan dan yang lainnya, sehingga dia tidak bisa bangun di akhir malam atau bahkan tidak bangun di waktu subuh. Ada ulama Atibi menjelaskan kenapa yang disebut itu kencing di telinga. Kenapa disebut telinga? Kenapa tidak kencing di matanya misalnya? Atau kencing di mulutnya? Kenapa Nabi ngomongnya kencing di telinganya? Padahal kalau tidur itu kan lebih identik ke mata. Tidur itu lebih identik ke mata. Kenapa kok diksinya tidak itu orang yang matanya dikencingi setan? Kenapa pilihan katanya telinganya dikencing oleh setan? Maka ada Atibi menjelaskan isyaratan ila thiqalin naumi, Ini untuk menunjukkan kalau terlalu nyenyaknya tidur orang itu. Karena pendengaran yang itu ada di telinga itu adalah sasaran bangun gara-gara suara. Sasaran bangun gara-gara suara. Umumnya orang itu terbangun dari tidurnya karena suara. Umumnya orang. Kenapa gerigah? Kenapa mak gerigah? Wah, itu ada suara bunyi pintu. Bangun. Kenapa mak gerigah? Karena ada suara kembricik air. Kenapa mak gerigah? Karena ada yang manggil. Umumnya orang itu bangun karena karena suara. Berarti dan suara ini tentu masuknya ke pendengarannya. Nah, dan di antara kalau kemudian tidurnya itu nyenyak sampai-sampai pendengarannya pun seakan-akan tertutup. Itu tertutup sama kencing setan. Sehingga suara adzan hayya 'ala shalah kalau kita maknai dengan makna yang kedua sampai tidak subuhan. Suara azan, apalagi kalau misalnya di Jogja, suara aja yang suara azan yang bersaut-sautan karena masjid berdekatan, itu sampai tidak dengar. Itu kan kencingnya setan banyak sekali. Kencingnya itu sampai betul-betul penuh itu. Suara azan saut-sautan itu, itu pun dia tidak dengar sama sekali. Ngelilir sedikit pun enggak. Nah, kemudian di sini beliau jelaskan itu kenapa kok pakai yang dipilih adalah telinga, karena umumnya orang bangunnya itu karena dengar suara. Nah, ini tidurnya super nyenyak sampai-sampai suara apapun tidak mengganggu kenyamanan tidurnya. Kemudian kenapa dipilih kencing? Kenapa dipilih kencing? Setan itu kan muntah, ada hadis tentang setan itu muntah. Kenapa tidak? Itulah orang yang dimuntahi setan. Atau kemudian dibelai setan misalnya. Kenapa kok dikencingi setan? Beliau jelaskan kenapa? Ya, Nabi gunakan kosakata kencing setan. Karena keistimewaan kencing, di samping dia najis, dia lebih mudah untuk masuk-masuk. Nah, karena dia air, maka lebih mudah masuk-masuk sehingga semuanya bumpet semua. Semua sisi, relung-relung, celah-celah bumpet semua. Sehingga karena semuanya bumpet semua, semuanya tertutup semua, maka itu menyebabkan rasa malas di semua anggota badan. Maka isi hadis ini kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimallahu taala, hadis ini Nabi nakut-nakutin, Nabi sampaikan jeleknya orang yang tidur pulas sampai pagi tiba dan tidak bangun di sedikit pun waktu malam. Sayyidul Samin rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi SAW mengabarkan tentang seorang yang tidak sholat subuh. Nabi katakan setan mengencingi dua atau mengencingi telinganya. Ya, maka di antara isi kandungan hadis ini bahwasanya tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu tidak menunaikan hak Allah yaitu ibadah semacam salat malam, ini disebabkan karena dikuasai oleh setan. Ini faktornya, sebabnya adalah karena dikuasai oleh setan. Ketika setan itu menguasai seorang hamba seseorang, alias seseorang, maka dia halangi manusia yang dia kuasai untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang lain, hadis ini dalil bahasanya qiyamul lail itu adalah penjaga dari setan. Orang yang qiyamul lail, berarti dia terjaga telinganya dari kencing setan. Kemudian pesan pokok hadis ini adalah sepatutnya seorang itu untuk berusaha sholat malam supaya kemudian setan tidak menguasai dirinya. Dan untuk sholat malam sebagaimana tips yang disampaikan oleh sebagian orang, tidak harus muluk-muluk sebenarnya. Cukup asal ketika orang itu pakai alarm itu kemudian mudah untuk bangun, pasang alarm 15 menit sebelum subuh tiba. Nanti kemudian bangun, kemudian ke belakang, sikat gigi dan sebagainya, anggap saja 5 menit, masih ada 10 menit. Ini sudah sholat 3 rakaat itu cukup. 3 rakaat 10 menit itu sudah cukup untuk sholat malam, sisanya sambil nunggu waktu subuh untuk banyak-banyak istighfar di akhir malam menjelang subuh di waktu sahur. Itu sudah. Tidak harus yang harus wah salat malam yang wah, tidak harus demikian. Cukup bangun 15 menit sebelum waktu subuh tiba. Maka itu sudah satu hal yang sangat berfaedah, bermanfaat, menjaga seorang dari dikuasai oleh setan, dikencing oleh setan, yang nanti kemudian tentu akan ada dampak-dampaknya di waktu kemudian. Di antara dampaknya adalah rasa malas, sehingga di pagi hari masih aras-arasan, malas-malesan, boleh jadi siangnya masih demikian, sorenya pun masih demikian. Demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini, 4 hadis seputar sholat malam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa